hubieses hallar. Quizás al ingur jangar berbincang seadanya. Semua biasa saja, tak pernah kubayangkan akhirnya datang juga. Gelisah dan rinduku menyatu dalam mimpi. Malam-malam begini termenungku sendiri, menunggu kau di sini. Kehadiran dirimu di kamar sepi bisu, ku cari bayang-bayangmu di dalam hati ini. Merindukan dirimu, biasa saja. Kita saling bercanda, berbincang seadanya. Semua biasa saja, tak pernah kubayangkan datang juga. Gelisah dan rinduku menyatu dalam